rahimahullah. Secara makna dari apa yang dikandungi dari hadis yang lemah ini telah datang di dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, mencukupkan kita dengan apa yang telah sahih ya, dalam apa yang akan disebutkan ini dari hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, baina ana naimun ra'aituni ala qalibin. Ketika aku tertidur, tiba-tiba aku bermimpi berada di atas sebuah qalib, yakni sumur, ya, sumur yang belum ditutup begitu. Fanaza'tu ma syaa Allah an anzi'ah. Maka aku pun ya berusaha untuk mengambil air darinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk aku bisa mengambilnya. Thumma akhadaha Ibnu Abi Quhafah. Kemudian setelah itu Ibnu Abi Quhafah, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, datang dan mengambilnya, yakni mengambil alat untuk mengambil air tersebut. Fanaza'a dzanuban aw dzanubaini. Maka setelah itu beliau pun mengambil air dari qalib, dari sumur tersebut, satu atau dua wadah atau dua ember. Wa fi naz'ihi da'fun. Dan pada keadaan beliau ketika mengambilnya ada kelemahan. Ini sebagai gambaran tentang khilafah yang akan beliau jalani. Jadi tidak berselang panjang, hanya selama sekitar 2 tahun. Tsumma akhadaha Umar. Fastahalat wirban. Falam ara abqariyan minan nas yufri friyatan hatta daraba an-nasu hawlahu bi'atanin. Kemudian setelah itu Umar yang mengambilnya, ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau pun ya mengambil dan mengisinya dengan menggunakan ghirban, yakni dalwun kabir, ember yang besar, ya, yang besar sekali. Dan aku tidak melihat ya dari kalangan manusia yang kuat dan semangat ya sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ini. Taib. Ini yang ada pada As-Sahihain. Pada hadis ini terdapat gambaran tentang bagaimana yang akan terjadi pada umat ini dari kekuasaan yang ada pada kaum muslimin di bawah kepemimpinan para pemimpin mereka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadis berikutnya. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا علي حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد ابن عبد العزيز عن مكحول قال لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. طيب أليت بريكوتني قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا علي بن سهل الرملي رواه yang صدوق الإمام أبو داود dan An-Nasa'i meriwayatkan hadisnya. Qala haddatsana Al-Walid. Al-Walid ibn Muslim. Ya, thiqah termasuk di antara ruwat kutubus sittah. Qala haddatsana Sa'id ibn Abdul Aziz. Beliau juga rawi yang thiqah. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari hadisnya dalam Al-Adabul Mufrad Imam Muslim. Demikian juga empat Imam Ahlus Sunan meriwayatkan hadisnya. Jadi Al-Bukhari tidak meriwayatkan di dalam sahihnya. An-Makhul Makhul Ash-Shami, beliau dari kalangan tabi'in. Qala, kata beliau, لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. Bangsa Romawi mereka akan menembus dan membelah wilayah Syam, yang menguasai wilayah Syam 40 sabahan, selama 40 hari. Di dalam rentang waktu 40 hari mereka berhasil masuk dan menguasai wilayah Syam. Ini kata makhul. La yamtani'u minha illa Dimashq wa Amman. Ya, tidak ada yang dikecualikan dari dikuasai oleh bangsa Romawi ini kecuali Damaskus, kota Damaskus dan Amman yang ada di Yordania. Taib, apa yang dinyatakan oleh Makhul ya, di sini berkaitan dengan gambaran yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Terkait dengan sanad ini dikatakan pada ta'liq di situ, wa qala al-Albani da'ifun da'iful isnad maqtu'. Da'iful isnad dan maqtu'. Maqtu' maknanya bahwa ini dari kalam tabi'in ya, atau yang datang setelah generasi mereka. Sehingga dari sisi hukum terkait dengan apa yang diberitakan oleh Makhul, karena beliau tabi'in ya, bukan sahabat, sedangkan apa yang disampaikan ini berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi dan itu termasuk dari perkara gaib, sehingga dengan itu apa yang disebutkan oleh beliau ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Lain halnya kalau sesuatu dari perkara yang demikian ini dari kalam seorang sahabat ya, ketika sanadnya sahih sampai kepada sahabat tersebut, kemudian sahabat tadi meriwayatkan atau menyebutkan suatu kejadian yang akan terjadi dan sahabat tadi masyhur ya, bukan seseorang yang terbiasa meriwayatkan dari ahlul kitab, maka walaupun itu kalam dari seorang sahabat, tentu beliau mengatakan itu bukan dari dirinya, dari pendapatnya, tetapi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau yang berbicara seorang sahabat. Ayat ini terkait dengan hadis ini. Lanjutnya. Tsumma qala rahimahullah haddatsana Musa ibnu Amir al-Murri qala haddatsana al-Walid qala haddatsana Abdul Aziz ibnu al-Alla annahu sami'a Abul A'yas Abdul Aziz ibnu al-Alla qala haddatsana Abdul Aziz ibnu al-Alla annahu sami'a Abul A'yas Abdul Rahman ibnu Salman yaqulu sayati malikun min mulukil ajam yadhharu 'alal madaini kulliha illa Dimasqa. Baik. Hadis yang berikutnya qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah haddatsana Musa ibn Amir al-Murri beliau rawi yang saduq lahu awham itu karena beliau keliru riwayatannya. Qala haddatsana al-Walid al-Walid ibn Muslim thiqah. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn al-Ala yang sahih di sini kata Syekh Abdul Muhsin as-sahih adalah Abdullah ibn al-Ala bukan Abdul Aziz. Dia rawi yang thiqah. Qala annahu sami'a Abul A'yas. Abul A'yas namanya Abdurrahman ibn Salman. Dia rawi yang thiqah diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab sunannya. Yaqulu beliau menyatakan sayati malikun min mulukil ajam yadhharu ala al-madaini kulliha illa Dimashqa. Akan datang yakni seorang raja dari raja-raja Ajam, Ajam yakni yang selain Arab, di mana dia akan memenangkan atau menguasai Al-Madain yakni kota-kota kulliha seluruhnya illa Dimasqa kecuali kota Damaskus. Hadis ini yang dikatakan pada ta'liq di situ wa qala al-Albani sahihul isnad maqtu'. Jadi sahih dari perkataan Abdurrahman ibn Salman. Tapi hadisnya ini maqtu' ya dari ucapan seorang tabi'in atau generasi yang datang setelahnya. Dan ini juga semena dengan hadis yang sebelumnya ya terkait dengan apa yang akan terjadi, tetapi ungkapan ini dari seorang tabi'in ya, bukan dari seorang sahabat atau lebih-lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadis berikutnya. Tsumma qala rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibnu Faris qala haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala haddatsana Sulaiman ibnu Katsir an Az-Zuhri عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال فأبى أن يخبره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا بردٌ أبو العلاء عن مكهول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موضع فسطاط المسلمين في المناحم أرض يقال لها البوطة. طيب قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا Musa ibn Ismail, Musa ibn Ismail At-Tabuzaki. Beliau rawi yang thiqah termasuk di antara ruwat ya kutubis sittah. Qala kata beliau haddatsana Hammad, Hammad ibn Salamah. قال أخبرنا برد أبو العلا beliau rawi yang صدوق طيب diriwayatkan hadisnya oleh Imam Bukhari demikian juga empat Imam Ahlus Sunan أن مكحول مكحول الشامي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال dari sini tabi'in ya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala dikatakan dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maudi'u qustatil muslimin fil malahimi ardun yuqalu laha al-ghutah طيب الغوطة يعني disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin البساتين حول دمشق يعني البساتين جمع dari bustan ya kebun-kebun yang berada di sekitar kota Damaskus ini غوطة Adapun qustat maknanya adalah ya, al-Madinah jadi sebuah kota allati fiha mujtami'un nas kota yang di dalamnya ya, terdapat kumpulan atau tempat berkumpulnya manusia di mana yang dimaksud di sini yakni makna dari hadis ya, bahwa juyush al-muslimin yakni pasukan kaum muslimin ya, takunu fi dzalikal makan pada peristiwa al-malahim yakni peristiwa dahsyat yang terjadi di sana peperangan pembantaian ya kaum muslimin pasukan mereka berada di wilayah yang bernama Ghutah Tapi ini di sana ada hadis yang marfu' dari hadis Abi Darda. Dari hadis Abi Darda. Tapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami'. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan inna qustatal muslimina yaumal malhama bil ghutah ila janibi madinatin yuqalu laha dimashq min khairi madaini syam Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tempat berkumpulnya pasukan kaum Muslimin ya, pada hari-hari pertempuran, yakni yani menjelang dekatnya hari kiamat, adalah di sebuah wilayah yang namanya Ghutah. Di mana wilayah ini berada di sisi sebuah kota, yang kota itu disebut atau namanya Damaskus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min khairi madaini Syam. Di mana kota ini termasuk di antara terbaiknya dari kota-kota yang ada di wilayah Syam. Baik, wilayah Syam sendiri termasuk di antara wilayah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ya, memiliki risalah khusus terkait dengan permasalahan keutamaan negeri Syam. Dan di hadis ini Nabi SAW menyebutnya sebagai, yakni Damaskus sebagai salah satu kota terbaik dari wilayah tersebut. Syam di masa kita ya meliputi beberapa negeri, ya di antaranya ya Yordan, kemudian Suriah, kemudian Lebanon atau Lebanon, ya, termasuk di dalamnya adalah Palestina. Adapun di masa dahulu, maka wilayah-wilayah ini dalam satu nama yakni Syam. Baik, hadis berikutnya. Tsumma qala rahimahullah haddatsana Abu Dzafar Abdus Salam qala haddatsana Ja'far an Aufin qala sami'tu al-Hajjaj yakhthubu wa huwa yaqul inna mathala Utsmana 'inda Allahi kamathali Isa ibn Maryam thumma qara'a hadhihi al-ayah yaqra'uha wa yufassiruha id qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ومطهرك من الذين كفروا يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. طيب حديث berikutnya. حدثنا أبو ظفر عبد السلام عبد السلام ابن مطهر ليروي عن صدوق. Riwayatkan haditsnya oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Abu Dawud. Qala haddathana Ja'far. Ja'far ibn Ismail Ad-Dab'i. Ad-Dab'i. Dia rawi yang saduq. An-Aufin. Auf. Yani Auf ibn Abi Jamilah Al-A'rabi. Dia rawi yang thiqah. Termasuk di antara rijal kutub sittah. Qala sami'tu al-Hajjaj yakhthubu wa huwa yaqulu. Beliau berkata, "Wa aku mendengar al-Hajjaj, al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi." Beliau termasuk salah seorang di antara amir atau gubernur ya di masa khilafah Bani Umayyah pada masa pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Terkait dengan tokoh yang satu ini, yakni Al-Hajjaj ibn Yusuf, masyhur dengan yakni kekejamannya. Dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah mencantumkan hadis ini pada bab Al-Khulafa. Kata Syekh Abdul Muhsin, bisa jadi karena kedudukan Al-Hajjaj di sini sebagai salah seorang amir atau gubernur dari seorang khalifah. Ya, dari seorang khalifah. Sehingga dicantumkanlah ya, riwayat ini. Wa huwa yaqul, di mana dalam khutbahnya tersebut dia berkata, inna mathala Utsman 'indallahi kamathali Isa ibn Maryam. Ya, kata dia, sesungguhnya permisalan Utsman di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti permisalan Isa ibn Maryam. ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها. Kemudian dia Al-Hajjaj membaca ayat ini dan menafsirkannya. إذ قال الله, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu. Wafat di sini maknanya tidur. Ya, bukan meninggal dunia. Wa rafi'uka ilayya, dan engkau ya akan aku angkat kepadaku. Dan ini termasuk di antara sekian banyak ayat yang menjadi dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah tentang keimanan mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Kemudian kita ketahui di ayat ini Allah memberitakan Allah akan mengangkat Isa kepadanya, mengangkat sesuatu yang ma'ruf, maklum ya, secara bahasa yakni ya, membawa kepada sesuatu yang lebih, mengangkat itu membawa kepada sesuatu yang lebih, lebih tinggi. Kemudian wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan kami akan mensucikan engkau ya, dari orang-orang yang kafir tersebut. Yushiru ilaina biyadihi wa ila ahli Syam. Kata Auf ibn Abi Jamilah, dia mengisyaratkan kepada kami dengan tangannya dan kepada ahli Syam. Terkait dengan hadis ini, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, bahwa bisa jadi dengan ucapannya tersebut Al-Hajjaj memaksudkan bahwa Utsman dan orang-orang yang bersamanya, yakni dari kalangan Bani Umayyah, di mana ya, Utsman termasuk dari turunan dari Bani Umayyah, ini kedudukan dan kemuliaan mereka Bani Umayyah ya, itu sebagaimana kemuliaan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa ya, bukan Nasrani ya, tapi Al-Hawariyun. Sehingga seakan dengan ungkapan tersebut merasa bahwa diri mereka Al-Hajjaj dan yang bersamanya lebih dibandingkan manusia-manusia yang lainnya dari kaum muslimin. Tapi ini yang dijelaskan secara makna oleh beliau Syekh Abdul Muhsin hafizahullah. Terkait dengan riwayat ini pada ta'liq di situ disebutkan pada ta'liq yang ketiga, akhrajahu Abu Dawud wa qala al-Albani rahimahullah da'ifun maqtu'un. Jadi sanad riwayat ini da'if juga, ini dari ucapan orang-orang yang datang setelah generasi sahabat dari tabi'in dan yang setelahnya. Baik, insyaallah untuk kesempatan kali ini kita cukupkan. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.